ganti memeluk dan enggan untuk pergi. Sebuah tanya terbentuk kapal hitam kembali suci. Sampai waktu menjemputku akan terhapus kabiru yang membekas di hatiku. Sampai nanti kan berganti, sinar surya pun ngantuk datang dan memilih pergi. Surya pun ngantuk datang dan memilih.